biarlah aku meluahkan rasa rinduku, namun tak pernah rasa jemu hingga kini menanti cahaya penuh pasti. Kelam awan kini telah berlalu pergi, namun aku masih di sini menantimu, menanti cinta yang hakiki. Karena cintaku begini, karena rinduku tak terperi, karena aku kau yang miliki, hingga sesat dalam diriku sendiri.